بسم الله الرحمن الرحيم. Persoalan terbesar umat saat ini, ketika dia akan belajar Al-Quran, dia punya dua kekurangan. Satu, tidak punya motivasi yang kuat untuk bisa memahaminya. Yang kedua, kebanyakan para penghafal Quran hanya menghafalkan Qurannya tapi tidak mengerti esensinya. Sehingga ketika Quran hadir dalam jiwanya, ayatnya ada, cuman ayatnya tidak bisa digunakan dalam kehidupannya. Seharusnya ayat tentang mata hadir di mata Anda. Ketika mata Anda melihat, Quran yang membimbing bagaimana cara Anda melihat. Ayat tentang telinga hadir di telinga Anda. Jadi ketika Anda hafal Quran, bahasa Qurannya penghafal Quran tidak disebut dengan hafiz. Bukan, tapi ahlu dzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dzikrun, hal yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda hafal ayat tentang telinga, maka telinga Anda akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mendengar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya. Lisan juga begitu. Penghafal Quran yang baik begitu paham ayat Quran, paham ayat lisan, maka lisannya tidak akan pernah berbicara kecuali Quran inginkan. Kecuali yang diberikan petunjuk sampai ke ujung kaki. Kita akan lihat nanti, bahkan dari awal kita hidup sampai akhir kematian kita, ada ayat Quran yang membimbing kehidupan kita. Baik. Siap insyaAllah? Takbir. Allah. Saya cek dulu sebentar. Siap jadi penghafal Quran? Ya. Siap jadi ahli Al-Quran? Ya. Baik, siapa yang tidak ingin jadi ahli Quran? Kalau tidak telat, kurang sehat dia. Siapa yang tidak ingin jadi ahli Al-Quran? Siap. Baik. Kalau di hati enggak apa-apalah. Ini kencang pula dia. Ya Allah, bismillah. Maksud saya kalau tidak ingin, lebih baik pulang aja daripada capek-capek saya sarankan, tuh kan? Baik. Ayo mana yang tadi yang siap? Siap jadi ahli Al-Quran? Alhamdulillah. Satu. Ya. Kalau saya menulis, butuh agak waktu lama. Jadi saya langsung sebutkan dulu pelan-pelan skenario kehidupannya, alurnya seperti apa. Nanti di akhir, insya Allah saya tuliskan. Ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 38. Paling kanan, sebelah atas. Saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ketetapan hukum. Apa ketetapan hukumnya? Bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa, pendahulu manusia, diturunkan pula oleh Allah petunjuk kehidupan yang dengan itu akan memudahkan semua jalan hidup yang dijalani saat di muka bumi. Saking pentingnya nanti ayat ini, saya ingin pastikan mic-nya jelas dulu. Baik, jelas insyaallah. Ada dengung di sini? Baik, tadi kata panitia, kalau mic-nya bermasalah, kasih kode. Ya. Di saya kasih kode sekarang. Kodenya, coba disesuaikan. Bismillah. Jelas? Baik. Quran surah kedua, ayat 38. Saya langsung. قُلْنَا بِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani misi yang telah saya tetapkan sebagai khalifah. Quran surah kedua, ayat 30. Paling kiri sebelah atas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Saya akan tetapkan makhluk baru punya misi sebagai khalifah. Di mana misinya? Bukan di langit, fil ardi, di bumi. Karena itu ketika misi itu akan dimulai, diturunkan makhluk baru ini bernama manusia, diberi nama dengan Adam. Tahu dari mana Adam? Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atasnya. وَعَلَّمَ آدَمْ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adam. Turun Adam ke bumi beserta dengan pasangan hidupnya. Saat turun itulah bersamaan dengan turunnya, perhatikan baik-baik, Allah sertakan satu pedoman kehidupan. Dari awal jejak ke bumi sampai berakhir misi di bumi kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman hidup ini dinamakan langsung oleh Al-Qur'an dengan nama hudan. Qulna bihu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Saat engkau turun ke bumi nanti, akan datang langsung dariku hudan. Pedoman hidup yang komplit. Hudan. jamak dari kata hidayah, huda, pedoman kehidupan, petunjuk hidup. Bagaimana cara menatap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara melangkah, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara hidup, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, disebut hudan. Satu. Dua, lihat baik-baik. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika hudan diturunkan pada Adam, kalimatnya menggunakan hudan. Tapi ketika Allah meminta hudan diikuti, kalimatnya berubah dari Adam dan Hawa, berubah jadi bentuk umum menjadi man, man, man, man. Ismun mausulun yadillu alal infiradi ma'al ammiyah. Kata sambung menunjuk pada subjek atau objek secara personal tapi mencakup keseluruhannya. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan, hey Adam, hey Hawa, saya turunkan pedoman hidup yang akan menjadi bimbingan untuk kalian dan siapapun, siapapun. Jadi dari kata petunjuk pada Adam dan Hawa, ketika meminta mengikuti petunjuk, dirubah kalimatnya jadi umum. Siapapun, baik engkau, baik istrimu, baik keturunanmu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, kuat, merasa lemah, siapapun dia, yang dia mau mengikuti bimbingan kehidupan ini, ikuti pedoman ini, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin, kata Allah. Perhatikan jaminannya. Fala khauf, pakai fa. Fa harfu atfin, rabitin, baina syai'aini, bila hududin. Huruf penyambung, perantara di antara dua peristiwa berbeda. Peristiwa pertama, ikuti Al-Quran. Peristiwa kedua, diberikan jaminan. Antara peristiwa pertama dengan kedua, bila hudud, tidak ada jeda. Jadi kalau Anda ikuti Al-Quran, perhatikan baik-baik. Anda ikuti hudan, lihat baik-baik. Fala pakai fa. Seketika, kata Allah, saya tidak akan berikan jeda. Seketika, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup mereka dimanapun beraktivitas, kapanpun dia hadir, di tempat manapun beraktivitas, selama dia ada di bumi sampai kembali pada Allah, satu, fala khauf. Saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah.